Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan poin ke-73 dari Syarah Sunnah. Di poin ini kita akan mendapatkan beberapa ta'liqat dari Al-Imam Al-Walid Asy-Syarabi Hafidzahullah Ta'ala. Ini perlu diperhatikan karena dalam poin ke-73 ini ada yang memang poin-poin yang sabit, ada poin-poin yang benar, ada poin yang sabit tetapi tidak terkait dengan pembahasan Isra Mi'raj. Ada beberapa poin yang sama sekali tidak benar. Jadi diperhatikan. Saya ulangi di poin 73 yang pembahasan beliau terkait dengan masalah Isra Mi'raj. Ada yang sahih, yang sabit terkait dengan nas-nas Isra Mi'raj. Ada beberapa poin yang sabit, sahih tetapi tidak terkait dengan kisah Isra Mi'raj. Dan ada beberapa poin yang ghairu sahih, ghairu sabit, bahkan mungkar. Ya inilah kita manusia, tidak ada yang kamal kecuali kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-insan ya'tarihi an-naqas. Nah. Kata Imam Al-Barbahi rahimahullah ta'ala, wal iman bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila as-sama'. Beriman bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Isra di malam hari ke langit ke atas. Ya, dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Ini tentunya sahih. Qala wa sara ila al-arsy, sehingga beliau pun Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke arsy. Ini satu poin yang tidak ada nas yang sabit tentangnya. An-nusus yang ada dalam Quran Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tidak ada nas yang menyatakan sampai arsy. Di sebutkan oleh Syarabi Hafidzahullah Ta'ala ketika ada pertanyaan kepada beliau rahimahullah ta'ala, sampai mana kebenaran ucapan yang bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yujlisuhullahu ma'ahu al-arsh. Ini jelas ya? Suaranya jelas ya? Suaranya jelas? Masalah akidah ini. Salah ya? Kata beliau, Sampai mana kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala menudukkan Rasul bersamanya di arsh. Qala al-imam al-walid al-syarabi hafidhahullahu ta'ala, kata beliau, hadha la yasih. Ini tidak benar. Ucapan tersebut ucapan yang tidak benar. Hadha min kalami mujahid. Ini ucapan Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Di dalam ta'liq Asy-Syaikh bidzallahu ta'ala menyebutkan satu ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ulum. Kata beliau, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, amma qadiyatu ku'ud nabiyyina al-arsh falam yathbut fi dhalika nassun. Adapun terkait dengan masalah duduknya Nabi kita di arsh, tidak ada satupun nas yang sabit. Bal fil babi hadithun wahin. Bahkan dalam bab ini ada satu hadis yang sangat lemah. Di akhir syarah poin ini, bahkan al-imam al-warid al-syarabi hafizahullah ta'ala menukil ucapan Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Di antara ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa min ankari ma ja'an mujahid bitafsir, di antara yang paling mungkar, yang paling diingkari dari ucapan mujahid dalam tafsir adalah fi qawlihi, ketika beliau menafsirkan firman Allah, asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Qala, beliau menafsirkan, yujlisuhu ma'ahu al-arsh. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala mendudukannya bersamanya di arsh. Ini kata Imam Az-Zahabi adalah tafsir mujahid yang paling mungkar, yang paling diingkari. Saya lanjutkan. Kata beliau, ketika ada pertanyaan, sampai mana kebenaran ucapan menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam didudukkan oleh Allah bersama di arsy? Kata beliau, ini tidak benar. Ini ucapan mujahid. Wa huwa la yathbut. Wa laysa min kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam karim. Ini bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laysa fihi annahu qa'ada al-arsy. Walaysa fihi annahu ini wasala ila al-arsh wasala ila sidratil muntaha. Tidak ada dalam hadis yang sahih beliau duduk di arsy, tidak ada. Iya. Walaysa fihi annahu wasala arsy, tidak ada dalam hadis, tidak dalam hadis, tidak dalam nas beliau sampai ke arsy. Tidak ada. Wasala ila sidratil muntaha, yang ada beliau Rasulullah SAW sampai ke sidratul muntaha. Ini saya ulangi poin yang pertama. Saya ulangi lagi, di poin 73 ini ada sebagian poin sahih thabit. Jadi ingat ini, ada sebagian poin sahih, thabit, dan memang terkait dengan nas-nas masa Isra Mi'raj. Ada sebagian yang sahih, thabit, tetapi bukan terkait dengan masalah Isra Mi'raj. Dan ada sebagian yang tidak thabit, bahkan ankarahu al-ulama, diingkari. Di antaranya ini tadi, ucap beliau, wasara ilal arsh, tidak ada. Kata Imam Al-Wadid Asy-Syarbiyah bidahallahu taala, kata beliau, walaysa bimustahil. Kalau masalah mungkin tidaknya, bukan mustahil. Kalau berkehendak Allah Maha Kuasa, bukan mustahil. Tetapi masalahnya kita itu berakidah dengan dalil. Masalah akidah itu tauqifiyah. Ma na'taqidu illa ma thabata fil nas. Kata beliau, "Law akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu wasal arsy." Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan Rasul sampai ke arsy. Wa jalasa al arsy. Oh, yajlisu Allah al arsy. Duduk di arsy, Allah duduk di arsy. Iya. Misalnya kita katakan demikian. Laisa bisyara' wala fil aql mayamna'u, tidak ada dalam syariat dan akal yang menghalanginya. Artinya tidak mustahil. Kalau dikatakan mungkin. Namun kata beliau rahimahullah, lakin lam yasbut lana al hadis. Iya, tetapi tidak ada hadis yang sabit. Lian al amra la natadayyanu bihi wa la nu'minu bihi illa idza thabata bid dalilis sahih. Inilah bimbingan ulama kita, ikhwan rahiman rahimakumullah. Iya. Kullun yukhadhu wa yuraddu qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, cuma masalahnya perkaranya kita tidak beragama, kita tidak beriman kecuali apa yang sabit dalam dalil. Iya, walaupun bukan mustahil karena tidak ada nas, maka tidak kita yakini. Yang ada nasnya beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, wa kallamallahu tabaraka wa ta'ala. Dan dalam kisah Mi'raj juga Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Ini jelas sahabat. Maka ya Rasulullah termasuk kalimullah. Di antara yang Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah masalah kewajiban salat 5 waktu. Tidak ada amalan yang diwajibkan langsung, disampaikan langsung oleh Allah kepada nabinya langsung, selain sholat yang 5 waktu. Puasa tidak, zakat tidak, haji tidak. Adapun sholat, Allah langsung mengajak bicara, mewajibkannya, langsung mengucapkannya, menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam kisah Mi'raj, ini sahih. Berikutnya, ucapan beliau rahimahullah ta'ala, wa dakhalal jannata wa tala'a ilan nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk surga dan melihat neraka. Masalah ini sahih, sahabat. Tetapi bukan dalam kisah Mi'raj. Saya ulangi, ini kisah terkait dengan kisah lain, bukan terkait dengan Mi'raj. Berkata Al-Imam Al-Warid Syarbih Bidahallahu Ta'ala, kata beliau al-muallif, yaqulu huna wa dakhala jannata wa ta'ala ila an-nar. Kata beliau, al-kalam fihi gharaib. Wa dakhala jannah. Yani kata beliau, ma dhukira bi ahadith Isra ana fi tilka al-layla dakhala jannah wa ta'ala an-nar. Iya, kata beliau tidak ada. Jadi yang menafikan bukan saya. Kata Al-Imam Rabih Bidahallahu Ta'ala, tidak ada. Tidak ada dalam hadis-hadis Isra di malam Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mi'raj, tidak ada nas yang menerangkan beliau masuk surga melihat neraka, tidak ada. Namun kisah tersebut sahih. Tapi dalam kisah yang lain, innama hadza fi ahadits wa bi masjid sallallahu alaihi wasallam wasawwirat lahul jannah wan nar. Tapi ini kisah terkait dengan masalah salatnya Rasul di masjid. Ketika dalam keadaan salat ditampakkan kepada beliau surga dan neraka dan seterusnya. Artinya sahih tetapi bukan terkait dengan Mi'raj. Nah, qala kata Abdul rahimahullahu taala poin kelima, wara'al malaikah. Ini jelas sahih. Beliau ketika Mi'raj melihat para malaikat jelas. Poin berikutnya, wa sami'a kalamallahi azza wajalla juga. Ini jelas, jelas akidah sunnah. Kalamullah masmu, beliau langsung diajak bicara dan mendengar kalamullah. Ini sahih. Qala wa basyarat bihil anbiya. Dan beliau mendapatkan kabar gembira dari para nabi yang beliau jumpai, yang ada masih panjang. Iya. Rasulullah SAW bertemu dengan Adam dan yang lainnya. Ada sesuatu yang disampaikan kepada Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan sebagian talabah beliau kepada beliau rahimahullahu taala, pertanyaannya bagaimana dikatakan Mi'raj itu khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara poin nanti kita bisa baca, di antara poin yang kita baca nanti dari kitab syarah sabar ini ya insyaallah, bahwasanya Mi'raj itu adalah min khusais Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara khususnya Rasul adalah beliau di Mi'raj. Ada sebagian talabah bertanya, bagaimana dikatakan khususiyah? Bukankah ketika Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi? Iya. Jawabannya kata Syaikh Utsaimin rahimahullah dari dua sisi. Al-wajhul awwal, para nabi yang dijumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Isra Mi'rajnya beliau itu bibadanihi wa ruhi, dengan jasad dan ruhnya. Adapun para nabi yang ditemui adalah arwah, ruh-ruhnya mereka. Al-wajhu tsani, wajah yang kedua, iya, para nabi yang jumpa itu sampai di batas yang mereka dibatasi, ada yang di zang yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tidak ada yang sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak ada yang sampai Sidratul Muntaha. Nah, berikutnya. Di antara poin beliau, kata rahimahullah taala, wara'a sarabaqat arsy wal kursi. Mungkin nanti ada arti lain. Kalau yang saya dapatkan sih, sardaqat ini papiliun. Mungkin ada arti lain, lihat. Papiliun, arsy, dan kursi. Tapi yang jelas, ini termasuk poin yang diingkari oleh Imam Ar-Rabi hafizahullah ta'ala. Kata Imam Ad-Dawadi Ash-Sharabi hafizahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, walladhi warada fi hadith Isra sahiha annahu wasala Sidratul Muntaha wasala wa samia hunaka sharifal aqlam, yang ada dalam hadis-hadis yang sahih kisah tentang Isra Mi'raj yang sahih itu Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, tidak sampai ke arsy, sampai ke Sidratul Muntaha dan mendengar goresan pena. Kata beliau, walam yudhkar fiha annahu ra'a sardaqal arsy wal kursi. Tidak ada disebutkan dalam kisah Isra Mi'raj Rasulullah melihat sardaqat, yakni papiliun arsy dan kursi tidak ada. Kata beliau hafizahullah, fallahu alam min aina ja'at hadhihi riwayah. Allah alam dari mana kata beliau riwayat seperti ini sehingga beliau sebutkan dalam poin 73 ini. Ini termasuk poin yang diingkari beliau hafizahullah taala. Saya ulangi di poin 73, saya ulang lagi, ada yang sahih sabit terkait dengan Isra Miraj, ada yang sahih sabit tapi tidak terkait dengan Miraj, ada sebagian poin yang angkarahu batu ulama. Berikutnya ini termasuk poin yang mungkar. Qala wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardin. Dan juga boleh melihat semua yang ada di langit dan di bumi. Ini termasuk diingkari oleh beliau dalam beberapa ya ucapan di syarah poin sebelumnya. Tetapi juga di sini beliau ulangi lagi. Qala syarabi hafizahullah ta'ala, kata beliau hafizahullah ta'ala, hadza wallahu a'lam, kata beliau, ikhtalata 'alaihi al-ahadith, sepertinya tercampur dalam ingatan beliau hadis-hadis yang ada. La'allahu dhahaba dhihnuhu ila hadith. Iya, sepertinya ingatan beliau ketika nulis poin ini ingat ke hadis yang lain, yaitu hadis yang sudah kita baca di syarah sebelumnya, ra'aitu rabbi fi asani suratin wa wada'a kaffahu ala katifi fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu sudah lewat. Dua poin. Yang pertama, ini terkait dengan kisah yang lain. Yang kedua, khusus ucapan ini dan beliau pun mengetahui semua yang di bumi, ini yang mungkar. Karena tidak ada yang mengetahui ma fis samawati wa ma fil ardi illallah subhanahu wa ta'ala. Perkara gaib. Rasul tidak tahu perkara gaib. Iya. Kata beliau, ucapan ini wa yarudduhu nususun katsiratun fil Qur'an. Fil Qur'an. Karena la ya'lamu ma fis samawati wa ardi illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah Subhanahu wa taala." Sehingga ini termasuk poin yang mungkar. Berikutnya, ucapan beliau rahimahullahu taala, "Fil yaqwah." Ini sahih. Isra Mi'rajnya Rasul itu bibadani wa ruhihi dalam keadaan yaqwah, dalam keadaan terjaga. Bukan mimpi, bukan tidur, itu benar terjaga. Ini sahih. Qala Rabbi rahimahullahu ta'ala, hamalahu Jibril 'ala al-buraqi hatta adarahu fis samawat. Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas buraq hingga berkeliling, membaik keliling di langit-langit. Ini pun yang tidak sahih. Jibril alaihissalam membawa Rasul salah di atas buruk itu dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa. Adapun dari Masjid Al-Aqsa ke atas itu dengan Mi'raj. Mi'raj itu alat untuk naik, bukan dengan buruk. Saya ulangi. Jibril alaihissalam hamala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-buruk itu ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Adapun dari Masjid Al-Aqsa ke atas bukan dengan buruk tapi dengan Mi'raj, Isra Mi'raj. Qala al-Imam Al-Walid Asy-Syarabi hafizahullah taala, ini kan ini pentingnya kita membaca syarah ulama kita. Pentingnya kita merujuk kepada ucapan mereka, mendengar kaset-kaset mereka, syarah mereka, demikianlah tahqiqat dari para imam kita. Iya, para ulama kita. Kata beliau, hala aywan golathun, ini pun keliru. Ucap mualif, Jibril membawa Rasul di atas buruk sampai ke atas langit, ke dinding langit. Ini keliru. Li'anna thabita huwal mi'raj. Ada yang thabit, iya, ke atas itu dengan mi'raj. Mi'raj itu isim arad. Araja. Yang arujub, mi'raj arad. Arad itu naik. Kata beliau, al-buraku innama kana ila baitil maqdis au muqaddas. Buraq itu dinaiki Rasul ke baitil maqdis. Suma ba'da dalik al-mi'raj. Kemudian dari baitil maqdis ke atas itu dengan mi'raj. Apa itu mi'raj? Bagaimana mi'raj? La ya'lamu kaifiyatahu illallah. Tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyahnya bentuk mi'raj kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya, Rasulullah rahimahullahu ta'ala, wa furidat alaihi salatu fi tilkal laylah. Ini sahih. Masyhur tentunya. Diwajibkan kepada beliau, padukan di malam tersebut, salat yang lima waktu. Wa raja'a ila Makkah laylatah. Dan kembali ke Makkah di malam itu juga. Ini juga sahih. Walalika qablal hijrah. Dan itu sebelum hijrah. Ini sahih. Ya, dipaham salah ya. Ditandai ya. Ada yang sahih, thabit. Dan memang terkait dengan Isra Mi'raj. Ada yang sahih, thabit. Tapi tidak terkait dengan Isra Mi'raj. Dan ada beberapa poin yang angkarahu al-ulama. Diingkar oleh ulama kita. Begitu ya. Soal yang belum mencatat, ditulis, yang punya buku nanti ditandai. Itu semua ta'liqat yang anda sarikan dari Syarabih Bidahullah Ta'ala. Nah, kemudian dalam syarah akidah As-Sabariniyah, Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah memberikan kepada kita beberapa poin terkait dengan Isra Mi'raj. Yang pertama, Al-Mi'raj itu adalah mif'al. Ya, wazan mif'al dari uruj, wahya alatul uruj, alat untuk naik. Misi mana? Yang kedua, qala billahi rahimahullahu ta'ala, al-mi'raju min khasa'isir rasul alaihi salatu wassalam lam yahsul li ahadin min al-anbiya'i qablah. Mi'raj itu di antara kekhususan Rasulullah SAW yang tidak pernah ada pada satupun nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibarah, ungkapan yang menyatakan lam yahsul li ahadin mil anbiya'i qablahu wala ba'dahu. Sahih enggak, Bar? Mi'raj min hasa'ir rasul, min hasa'isa rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahsul li ahadin min anbiya'i qablahu wala ba'dah. Sahih apa betul? Iya, itu salah, karena tidak ada nabi setelah beliau, sehingga lam yahsul, lam yahsul li ahadin min anbiya'i qablah. Nah, tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada nabi sebelum beliau yang di mi'raj. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-mi'raj adalah annahu urja bihi sallallahu alaihi wasallam minal ardi ila as-sama'i sabi'ah ila an balagha makanan sami'a fi sharif al-aqlam. Miraj itu adalah Rasulullah dinaikkan ke atas langit yang ketujuh sampai mencapai tempat di situ beliau mendengar goresan pena, yaitu pena yang mencatat al-qadha wal qadar. Itu yang sabit. Berikutnya, kata beliau, wa kana al-uruj wa huwa fi Makkah qabla al-hijrati bi 3 sanawat. Dan naiknya beliau itu 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Di Mekah qabla al-hijrah bi 3 sanawat. Berikutnya yang saya sebutkan, kata beliau, fi hadzal mi'raj faradallahu alaihi afdal amal badaniyah wa shalah. Ketika mi'raj itu diwajibkan kepada beliau, diperlukan amal badani yang paling afdal, yaitu salat. Qala, kata beliau, wa lam yufrad alaihi az-zakatu wal siyamu wal hajju, as-salatu faqat. Ya, tidak diwajibkan salat, tidak diwajibkan zakat, ya puasa, haji ketiga itu. Yang diwajibkan ketiga itu, yang disampaikan langsung kepada Rasul, hanyalah salat. Berikutnya, dari mana mulainya? Kata berahimahullah, min aina kan? Dari mana mulai awal beliau berangkat dari Makkahnya? Kata beliau, kana minal masjidil haram minal hijr, hijr Ka'bah. Ya, dari masjidil haram, dari hijr Ka'bah. Kata beliau, bagaimana dengan riwayat yang ada bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu di rumah Ummu Hani? Jawabannya, kata beliau rahimahullahu taala, beliau ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Ummu Hani. Kemudian beliau dibangunkan oleh malaikat dan berpindah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Iya, dan disitulah mulai beliau dibawa di Isra ke Masjid Al-Aqsa dari Masjidil Haram, dari Hijr Ka'bah. Berikutnya, hal kana yaqwatan aw manaman, apakah Isra Mi'raj itu dalam keadaan terjaga atau tidur? Tentunya yang sudah kita tahu, kata beliau, wassawabu al-maqtumu bihi annahu yaqwah. Yang benar, yang dipastikan kebenarannya adalah dalam keadaan terjaga. Lihat terbuktinya pengingkaran Quraisy. Iya, Quraisy mengingkari berita dari Rasulullah di Isra Mi'raj. Kenapa? Mereka anggap mustahil seorang dalam satu malam bepergian dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa ke atas langit, kemudian balik lagi. Iya, mereka mengingkari. Kalau seandainya sekedar tidur, mimpi, mereka tidak akan melakukan mengingat yang keras. Tapi Mi'raj itu dengan terjaga. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abd itu ibarat dari jasad dan ruh. Dengan jasadnya, dengan ruhnya beliau di Isra Mi'raj. Nah, yang terakhir, Hal kana mi'raj laylah 27 min Rajab. Apakah mi'raj terjadi di tanggal 27 Rajab? Rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan pembahasan ini, kata beliau, walakin anna sawaba anna al-mi'raja laysa fi Rajab wa aqrabu ma qila annahu fi Rabi'il Awwal. Pendapat yang paling mendekati kebenaran itu di Rabi'ul Awwal. Kenapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wulida fi Rabi'il Awwal. Wa unzila al-wahyu awwal ma nazal fi Rabi'il Awwal. Iya, beliau lahir di bulan Rabiul Awal dan wahyu pertama turun di Rabiul Awal dan seterusnya. Sehingga yang paling mendekati kebenaran kepada rahimahullah di Rabiul Awal. Yang terakhir, hal takarrar aula. Apakah miraj itu berulang? Beliau lebih dari satu kali di miraj. Iya, kata beliau, as-sahih yang benar, illam naqul maktubihi annahu lam yataqarrar, tidak terulang. Ya, karena di sebagian kitab, di sebagian fatwa majid akan dibahas, di akidah tauhid akan ada pembahasan ini. Iya, tapi yang sahih, yang shawab, tidak terulang. Iya, mirajnya satu kali. Mirajnya satu kali, tidak ada pengurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wa tawakkaltu.